Wangi udah on point, hijab dan outfit udah oke. And this is it, my longboard is ready. Yap, berhijab gak ngebatasin gue untuk ngelakuin apa yang gue suka. Salah satunya pergi kerja pakai longboard. Jadi diri sendiri itu one of a good things and I love it. Let's go. Woohoo! Main longboard pasti keringetan, ketemu asap, polusi, panas lagi. Tapi itu gak masalah. Soalnya gue pakai Fresh and Natural Hijab Refresh. Wanginya tetap on point. Touchdown. Spray lagi ah. I feel fresh. Ini yang bikin kamu tetap fresh dan wangi terus seharian. Baru Fresh and Natural Hijab Refresh. Formula anti odornya melindungi kamu dari bau keringat, asap, dan polusi. Tersedia dalam 4 pilihan wangi dan udah disertifikasi halal loh. Fresh and Natural Hijab Refresh. Refresh my day, refresh my style. Be me, be fresh and natural.